kau inginkan dia. Tenangkan tidurmu dan tak bisa. Jika kau inginkan dia, buatmu bahagia dan tak bisa. Kini ia yang melupakanmu, hanya bisa buatmu menangis. Walau kau belahan jiwanya, dan seakan kau tak ada di hatinya. Oh, tentang akan kau tak ada di hati.